بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه الآية التي تلاها العزيزين على مسامعنا آيات تحمل في مضامنها الكثير، ولعل الحديثين الآنفين الذكر هما يعني يشيدان بأن حفظة كتاب الله عز وجل يوم لقاء الله عز وجل، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يناديهم بأنهم أشراف هذه الأمة، من يحفظ القرآن الكريم غدا سيتنسم أو غدا سيقلده الرسول عليه الصلاة والسلام قلادة التشريف، قلادة وسام التشريف، وأي تشريف وأنت تناله من سيد الأنام. كلنا ذلك الإنسان الذي يتمنى أن يقف يوم القيامة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لينال هذا الوسام. اللهم ارزقنا أن نكون من حفظة كتاب الله عز وجل. Baik teman-teman sekalian, kita sudah ketahui bahwa Al-Quran adalah hidayah bagi kehidupan kita, acuan kehidupan kita. Maka untuk itu kita mesti berusaha kemudian mendekat kepada Al-Quran yang telah Allah jaga sampai dengan saat ini. Kami bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang berusaha menjaganya, menghafalkannya. Maka saya ingin ajak anda semua, mari kembali kepada Al-Quran. Karena satu saat kita akan kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan berada di hadapan Allah di hari kiamat. Kita ditunggu oleh Rasulullah s.a.w. Maka anda mesti membawa satu bekal ketika kita menghadap kepada Allah. Kalau dunia saja begitu banyak bekal anda siapkan, apa yang anda siapkan sampai malam ini, bekal ketika anda kembali? Karena itu mari bersiap-siap, kita ditunggu oleh Nabi SAW. Apa anda tidak merindukan Nabi SAW? Maka dari itu kembali pada Quran, jaga Qurannya, dan dengan itu akan ditentukan nasib kita di hari kiamat nanti. Idan, ana lan udhif ya syekh, lana syekh jalil yataklam al kathir, walakin uridu an aqif ala manhaj, kaifa antum tujassidun al manhaj manhaj al nabawi fi hadhi al diyar fi Asia. Jassadtum ala annakum tahfadun al Quran karim. وفعلا بينا وبان ذلك أنا سواء على مستوى طلبتي في المغرب، أنا لدي أكثر من 25 طلبة فيها طالبات، تقريبا 90% يحفظن القرآن الكريم. أسرة طالب عندي كل أسرة يتيم كلهم 7 في جو الغربية يحفظون القرآن الكريم، سبحان الله. وأمهم هي التي حفظتهم القرآن الكريم، أمهم لا تحفظ القرآن الكريم، ولكن قال طريقة أنها كانت تجلس دائما معهم وتحفظهم القرآن الكريم، وإذا حفظ كل واحد منهم تجازيه بعطلة خارج أرض إندونيسيا، يتجول ثم يرجع وهكذا. ما شاء الله. Sekali lagi motivasi anda semua untuk menghidupkan Quran dalam kehidupan kita, karena Allah menjamin subhanahu wa ta'ala jika kita mendekat pada Al-Quran, Allah akan muliakan kehidupan kita. Betapa banyak saya saksikan dari murid-murid saya, tempat-tempat saya mengajar, ada satu keluarga dengan jumlah siswa yang cukup banyak, bahkan satu keluarga, anda tahu apa yang terjadi? Dari sekian banyak di antara mereka ada yang menghafal Quran, maka Allah muliakan mereka. Yang paling menarik, ada seorang ibu punya beberapa anak, anaknya hafal Al-Quran, ibunya tidak hafal Quran. Tapi perhatikan, ketika anak bisa hafal Quran, maka ibu pun mendapat bagian dari kemuliaan anaknya. Di antara kemuliaan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala perkenalkan tentang dunia. Ada jalan ke sini, ibunya dibawa. Jalan ke sini, ibunya dibawa. Anak mendapatkan doa, ibunya mendapatkan dari bagiannya. Maka saya ingin tanyakan kepada para ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Hei, di manakah anda semuanya? Tidakkah anda bercita-cita mendapatkan kemuliaan seperti tadi? Perhatikan anak-anak anda. Lihat apa yang anda didik. Kalau anda sampai malam ini belum tersentuh untuk mendapatkan itu, maka yakinlah janji Allah mustahil untuk diingkari. Jadilah bagian dari itu untuk menghidupkan keluarga kita dekat dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran dimuliakan, maka kita semua pun akan dapat bagian dari kemuliaannya. Sedikit banyak tambahan dari saya yang di akhirnya. Ana faqat unhi bi ani bi tawsiyati siru shabab hadhihi al-umma abna hadha al-balad as-sa'id siru ala hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. سيروا على طريق حفظ القرآن الكريم فأنتم بذلك تحيون سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أنفسكم في مجتمعكم في بين أهليكم، وأنتم ستنقلون رسالة سامية بهذا السلوك، ستنقلون رسالة سامية إلى العالم الآخر، ستقولون هكذا نحن المسلمون نحفظ القرآن الكريم لنحفظ حقوق الناس ونحترم الناس دون حقد ولا ضغينة. وصلى الله أن يسلمكم ويسلم هذا البلد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik teman-teman sekalian, Tadi pesan beliau yang terakhir adalah selain Al-Quran, berpegang teguhlah pada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berjalanlah di atas manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan itu semua akan menyelamatkan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.